Namun yang ada adalah bukti yang lemah, al-laus. Di antara bukti yang lemah yang menunjukkan adanya pihak yang layak untuk menjadi tergugat, dikarenakan nampaknya permusuhan antara korban dengan tergugat, yang mana ini diketahui oleh pihak korban. Hal ini disyariatkan berdasarkan hadis Sahal Ibnu Abi Hasmah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, bahwasanya pernah suatu ketika orang Ansor mendapati saudaranya yang bernama Abdullah Ibnu Sahal terbunuh dalam keadaan tidak diketahui siapa pembunuhnya, wa turiha fi ainin au faqirin, yang dibuang di mata air atau sumur. Maka saudaranya dan temannya barakallahu fikum menduga yang membunuh adalah orang Yahudi. Maka mereka mendatangi orang-orang Yahudi dan menuduh bahwasanya mereka lah yang telah membunuhnya. Namun orang Yahudi barakallahu fikum, mereka berlepas diri, menyatakan tidak membunuhnya, dan sampailah hal ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi barakallahu fikum menyatakan ta'tuna bil bayyinah, kalian bisa mendatangkan bukti. Mereka orang-orang Ansor, wali dari korban, mengatakan malana bi bayyinah atau malana bayyinah, kami tidak memiliki bukti yang kuat. Maka Nabi juga menyatakan dalam riwayat lain, atahlifuna wa tastahiqquna dama sahibikum, kalau begitu apakah kalian mau bersumpah dengan mengambil hak kalian atas darah teman kalian. Barakallahu fikum. Maka orang-orang Ansor ini juga keberatan. Mereka mengatakan kaifa nahlifu walam nashhad, bagaimana bisa, bagaimana mungkin wahai Nabi kami bersumpah sementara kami tidak menyaksikan pembunuhan tersebut, walam naro, dan tidak melihatnya. Maka Nabi menawarkan sumpah tersebut dilontarkan kepada pihak Yahudi, pihak yang tergugat. Fatahlifu lakum Yahud, kalau begitu bagaimana kalau Yahudi yang bersumpah menyatakan berlepas diri dari klaim kalian bahwasanya orang Yahudi adalah yang membunuhnya. Maka mereka pun keberatan, mereka mengatakan laisu bimuslimin, kami keberatan karena mereka bukan muslim. Maka barakallahu fikum, karena tidak ada titik temunya, maka Nabi barakallahu fikum fawaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min indihi, faba'atha ilaihim Rasulullah alaihi salatu wasallam mi'atana qah hatta adkhalat alaihim ad-dar. Lalu Nabi lah yang menanggung diat tebusan bagi sahabat Ansor yang meninggal tersebut, yakni Abdullah bin Sahal. Hal ini supaya tidak hilang dengan sia-sia nyawa seorang muslim. Maka Nabi mengambil dari Baitul Mal, diberikan kepada keluarga korban sebanyak mi'atanaqah, 100 ekor unta. Ini menunjukkan dalla zalika ala masyru'iyatil qasamah. Menunjukkan barakallahu fikum hal itu disyariatkan. Ya, disyariatkan, yakni qasamah itu disyariatkan. Barakallahu fikum. Dan pertemuan yang lalu kita juga telah menyebutkan tentang hikmah qasamah. Ya. Di antaranya adalah supaya darah seorang muslim terjaga, tidak hilang dengan sia-sia. Tidak hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, disyariatkan qasamah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Sekarang al-mas'alah atau tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutul qasamah, syarat-syarat qasamah. Qasamah ya, sumpah sebagai klaim, ya, si fulan membunuh, ya, yang mana penggugat ini bersumpah sebanyak 50 kali. Syarat-syarat qasamah adalah ayyakuna hunaka lausun wa qad sabaqa bayanu ma'nahu. Bahwasanya pada kasus tersebut adanya laus, bukti yang lemah. Bukti yang lemah itu adalah bukti yang tidak ada saksi pada pembunuhan tersebut. Atau tidak ada bukti yang kuat. Di antara bukti yang lemah, nampaknya permusuhan sebelum korban terbunuh antara dia dengan orang yang diduga sebagai pembunuh. Ini harus ada. Kalau enggak ada, dia adalah orang baik-baik, enggak punya musuh misalkan, tiba-tiba meninggal. Maka tidak boleh ada qasamah kemudian menggugat orang dengan sembarangan. Tidak boleh. Asani, syarat yang kedua, ayyakunal mudda'a alaihi mukallafan. Yang tergugat, ya, yang digugat, yang dituduh sebagai pembunuh, dia harus mukallaf. Dalam keadaan sudah balik. Mukallaf itu orang yang sudah dianggap menanggung beban syariat, yakni tandanya adalah balik. Dia berumur 15 tahun minimal, entah laki-laki atau perempuan, atau sudah haid untuk perempuan, atau sudah tumbuh bulu kemaluan antara laki-laki atau perempuan, atau sudah pernah mimpi basah. Barakallahu fikum. Fala tasihud da'wa fiha ala saghirin wala majnunin. Maka tidak sah gugatan ditujukan kepada anak kecil atau orang gila. Tidak sah. Ya, dituduhkan kepada anak kecil belum balik atau orang gila, maka tidak sah. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau memang dia yang membunuh anak kecil tersebut? Maka itu ada hukum tersendiri. Ini kan bab qasamah itu belum ada bukti yang kuat. Kalau ada bukti yang kuat memang dia yang membunuh masih kecil atau gila, maka nanti barakallahu fikum, kalau itu adalah pembunuhan dengan sengaja, maka kisosnya nanti ditunggu kalau dia sudah balik. Kalau dia gila ditunggu sampai dia sadar. Barakofikum. Ini diantara pendapat para ulama. Asalis syarat yang ketiga, ayyakunal mudda'i mukallafan aidon. Bahwasanya penggugat yang menuduh, dia juga mukallaf. Dia juga mukallaf. Sudah balik, berakal, muslim. Fala tusma'u da'wa sabiyyin wala majnunin, maka tidak didengar gugatannya anak kecil, laporannya anak kecil, atau laporannya orang gila. Gugatannya orang gila tidak didengar, tidak dianggap. Oleh karena itu, ya, anak kecil itu kalau melapor sebuah kasus ke orang tuanya atau gurunya, maka itu perlu adanya bukti. Jangan diterima dengan mentah-mentah. Ya, misalkan anak kita yang masih kecil belum balik cerita, abi di sana tadi begini. Tidak boleh dipercaya langsung 100%. Barakofikum. Tapi harus ditabayun dulu. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin dan lain-lain. Barakofikum. Bahkan beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, berpendapat tidak sah saksinya anak kecil. Saya tadi melihat si fulan mencuri kok. Maka belum diterima sampai ada bukti. Ya, barakafikum. Demikian pula orang gila tidak diterima. Ar-rabi' yang keempat, ayyakunal mudda'a alaihi muayyanan. Hendaknya yang tergugat, yang dituduh adalah orang yang jelas. Orangnya tuh jelas. Si mana? Yang mana? Yang A, yang B, fulan atau alan, jelas. Tidak boleh mubham. Pokoknya yang ada di rumah itu. Di rumah nomor satu itu. Yang mana? Laki-laki atau perempuan? Pokoknya itu. Nah, ini tidak jelas. Pokoknya yang baju biru di kantor ini, ya, yang baju biru ada 5 misalkan. Maka itu tidak jelas. Fala tuqbalu ad-da'wa 'ala syakhsin mubham. Maka tidak diterima gugatan ditujukan kepada orang yang tidak jelas. Yang mana? Pokoknya yang di sana ada. Barakafikum. Atau yang menggugat berita dari orang yang tidak jelas. Ada orang menggugat, si A kamu membunuh ini keluarga saya. Kata siapa? Ya pokoknya katanya. Ya, dalam keadaan tidak jelas. Dan tidak ada syarat-syarat di atas. Ya, tidak ada bukti yang lemah. Barakofikum. Al-khamis yang kelima, syarat yang kelima, imkanul qatli minal mudda'a alaihi. Dimungkinkan pembunuhan berasal dari pihak tergugat. Maksudnya adanya kemungkinan pembunuhan berasal dari pihak yang tergugat, yang dituduh. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya satu, memang antara yang digugat dengan yang tergugat ini, ya, ya, antara yang dituduh dan yang menuduh, misalkan korban dengan yang dituduh, ini memang memiliki, ya, permusuhan. Masalah lama misalkan. Dan diketahui banyak orang. Mungkin ada bukti-bukti sebelumnya sering kelahi. Sering cekcok, perang mulut, sampai dilerai. Dan tidak diketahui ada musuh yang lain. Misalkan. Yang kedua, tempatnya dekat. Ya. sangat mudah untuk bertemu, sangat mungkin untuk bertemu. Maka ini syarat-syarat boleh dilakukan qasama. Tetapi fa illam yumkin minhu al-qatlu li bu'dihi an makanil hadis wa qata wuqu'ihi wa nahwi dzalik lam tusma'id da'wa. Kalau seandainya tidak dimungkinkan pembunuhan itu dilakukan oleh yang tertuduh, seperti tempat mereka itu berjauhan, ya, berjauhan. Ketika meninggalnya masih baru juga, ya. Sementara si fulan, ya, yang diklaim sebagai pembunuh misalkan, tempatnya jauh, misalkan lagi tempat di tempat yang jauh, entah kerja atau lain-lain. Maka ini tidak boleh dilakukan qasama. Tidak boleh asal menuduh. Tempatnya jauh dari lokasi pembunuhan, saat terjadinya pembunuhan dan lain-lain. Maka gugatan tidak didengar, tidak dianggap. As-sadis, syarat yang keenam, alla tatanaqudo. Alla tatanaqudo da'wal mudda'i. Tidak adanya kontradiksi antara di antara penggugat. Sama-sama wali kurban, ternyata berselisih. Menurut saya bukan si fulan, tapi si Alan. Yang satunya mengatakan menurut saya si Alan. Atau si fulan, tapi bukan si Alan. Akhirnya, seperti ini, mereka sendiri wali kurban ribut. Maka seperti ini tidak boleh ada qasamah. Karena qasamah ini, barakallahu fikum, itu adanya kesepakatan dilakukan oleh wali kurban. Sumpahnya dilakukan oleh wali kurban. Barakallahu fikum. As-sabi yang ketujuh, antakuna da'wal qasamah mufassilatan mausufatan. Hendaknya, ya, gugatan sumpah itu adalah sifat yang terpisah. Sifat yang terpisah. Fayaqul, penggugat mengatakan, ad-da'i anna hadzal qatla, anna hadza qatala li waliyyi fulan ibna fulan amdan. Misalkan saya menggugat bahwasanya si fulan telah, bahwasanya keluargaku telah dibunuh oleh si fulan bin fulan dengan sengaja. Misalkan kalau tidak sengaja dengan mengatakan syibha amdin atau khotok, ya, dengan karena salah misalkan. Wa yasiful qatlah, dia harus menyebutkan sifat pembunuhannya. Sengaja atau tidak sengaja, ya, salah sasaran atau menyerupai kesengajaan. Barakallahu fikum. Tujuh syarat ini harus terpenuhi. Barakallahu fikum. Tidak boleh hilang salah satunya. Kemudian al-mas'alatus salisah, yang terakhir. Permasalahan yang ketiga adalah sifatul qasamah, sifat dari sumpah qasamah. Idza tawafarat syurutul qasamah, apabila syarat-syarat qasamah telah terpenuhi semuanya. Yubda'u bil mudda'in fayahlifuna khamsina yaminan tuza'u alaihim ala qadri irsihim minal qatil. Maka kalau syarat-syaratnya terpenuhi semuanya, penggugat, ya, memulai untuk bersumpah sebanyak 50 sumpah, 50 kali sumpah, yang mana pembagian sumpahnya ini berapa kali si fulan, berapa kali misalkan walinya yang bersumpah ini 5 orang. Maka itu dibagi sesuai dengan kadar dia mendapatkan warisan itu berapa. Barakallahu fikum. Misalkan dari 5 ini si A dia dapat 1/3 warisan. Ya sudah, 50 bagi 3. Nah, dia mengatakan 30 kurang 50 bagi 3. Ya. Barakallahu fikum, sumpahnya. Mungkin 15 kali atau 16 kali. Sisanya dibagi sesuai dengan ya jatah warisan mereka. Apa lafaz sumpahnya? Anna fulanan huwallazi qatalahu. Si fulan dialah yang telah membunuh keluargaku. Wa yakunu dzalika bihuduril mudda'a alaihi, dan ketika dia bersumpah harus menghadirkan pihak yang tergugat, yang dituduh. Ya, harus dihadirkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadis Ibni Abi Hasmah Al-Madi. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam terkait barakah fikum ya pembunuhan sahabat Ansor oleh barakah fikum orang-orang yang tidak diketahui yang mana yang tergugat adalah orang-orang Yahudi. Hadis Ibnu Abi Hatmah yang telah lewat. Nabi mengatakan afatas tahiqquna diyata bi aymani khamsina minkum, apakah kalian hendak mengambil hak diyat dengan kalian bersumpah sebanyak 50 orang di antara kalian. 50 kali di antara kalian. Ditawari, kalau tidak ada bukti, maka sumpah. Barakallahu fikum. Kalau ternyata bersumpah, ya, Yahudi atau orang yang tergugat ini menolak, ya, untuk bersumpah, maka dianggap bersalah. Kalau ternyata dia juga bersumpah menyatakan berlepas diri, dia tidak membunuhnya, maka ada yang mengatakan urusannya selesai. Ya, namun ada juga yang mengatakan urusannya selesai, namun tetap ya diatnya itu ditanggung pemerintah, penguasa. Barakallahu fikum. Fa in abal warasah ayyahlifu. Kalau ternyata ahli waris keluarga korban tidak mau untuk bersumpah. Awim tana'u min takmilil khamsina yaminan, atau mereka menolak untuk menyempurnakan sumpah sebanyak 50 kali. Fa innahu yahlifu almudda'a alaihi khamsina yaminan idza radiya almudda'un bi aymanihi. Maka ditawarkan kepada pihak yang tergugat, yang dituduh, yang dianggap membunuh, bersumpah juga sebanyak 50 kali. Ini kalau barakallahu fikum yang menggugat rela, bersedia. Ya, yang tergugat, yang dituduh bersumpah juga sebanyak 50 kali. Liqaulihi alaihi salatu wasalam fil haditsil mutaqaddam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang telah lewat. Nabi menyatakan fatahlifu lakum yahud, kalau kalian tidak punya bukti, tidak mau bersumpah, apakah kalian bersedia kalau Yahudi bersumpah untuk kalian sebagai bentuk berlepas diri? Qalu, maka ya sahabat-sahabat Ansor yang merupakan korban dari Abdullah. Ya, Abdullah ibnu Sahal menyatakan laisu bimuslimin. Kami menolak, kami enggan karena mereka orang Yahudi bukan muslim. Walam yardau bi aymanihim. Mereka tidak ridho dengan sumpahnya orang-orang Yahudi. Fa idza halafa bari'a. Seandainya mereka orang-orang Yahudi bersumpah, maka urusannya selesai. Wa illam yardal mudda'un bi tahlifil mudda'a 'alaihi faddal imamu al-qatila biddiyati min baitil mal. Kalau ternyata ya wali korban yang menggugat tidak ridho kalau yang digugat itu dia bersumpah, maka barakallahu fikum jalan keluarnya adalah seorang imam, pemimpin, penguasa, presiden, entah perdana menteri, raja, ya, dialah yang memikul beban membayar diat atas korban, atas pembunuhan yang diambilkan dari harta baitul mal. Dari baitul mal. Baitul mal itu ya uang negara itu. Ya, barakallahu fikum. Kama fa'alan nabiyyu alaihi salatu wasalam indama faddal qatila min baitil mal. Indama imtana al ansaru min qabuli aymanil yahud. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau memikul, menanggung ya, diatnya sahabat yang terbunuh diambil dari baitul mal di saat orang-orang ansor keluarga dari yang terbunuh enggan ya untuk menerima sumpahnya orang Yahudi. Li'annahu lam yabqa sabilun liitsbatid dam 'alal mudda'a 'alaihi. Hal itu dilakukan dikarenakan tidak ada jalan lain, tidak ada titik temunya. Ya. Dan supaya ditetapkan ya pembunuhan tersebut ya pada orang yang tergugat, yang dituduh. Fa wajabal gharimu min baitil mal, maka wajib diambilkan dari baitul mal. Li'alla yudayyi adamul ma'sumi hadron. Supaya darah orang yang terjaga menurut syariat, darah orang muslim, selama tidak melakukan pelanggar-pelanggaran yang berhak dibunuh, supaya tidak hilang dengan sia-sia. Maka berlakulah barakallahu fikum tanggungan diat dari pemerintah atau penguasa. Kemudian kata penulis kitab Fiqih Muyassar hafizahumullah ta'ala, wa man qutila fizziham, barang siapa yang terbunuh karena berdesak-desakan, haji misalkan, umroh, fa innahu tudfa'u diyatuhu min baitil mal, maka diatnya itu diambilkan dari baitul mal. Lima ruya an Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi rajulin qutila fi zihamin nas bi Arafah, ya amiral mu'minin la yutallu damu mri'in muslim in alimta qatilahu wa illa fa'ati diyatahu min baitil mal. Ini nasihatnya Ali bin Abi Thalib kepada sahabat yang mulia, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terkait seseorang yang meninggal di saat ya mereka sedang wukuf di Arafah. Ya, berdesak-desakan akhirnya ada yang jatuh terinjak-injak. Barakallahu fikum. Dikarenakan banyak orang tidak ketahuan juga siapa yang menginjak dan hal itu tidak sengaja. Barakallahu fikum, sementara yang meninggal ini adalah seorang muslim, maksum damuhu. Ya. Al-maksum damuhu. yang terjaga darahnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, la yutallu damu mar'in muslim. La yutallu maknanya adalah, ya, la ahdarohu. Tidak boleh, tidak patut untuk hilang dengan sia-sia darah seorang muslim. Hilang dengan sia-sia tanpa diurus. In alim taqatilahu, apabila engkau mengetahui siapa pembunuhnya, maka segera diurus. Wa illa, namun kalau tidak diketahui siapa pembunuhnya, seperti berdesak-desakan, siapa pembunuhnya juga belum ketahuan misalkan. Fa'ati diyatahu min baitil mal, maka berikanlah tanggungan diyatnya, diambilkan dari baitul mal, diberikan kepada keluarga korban. Ini barakah fikum. Dan ini juga berlaku tidak hanya di zaman Nabi. Dimanapun berada, maka kalau ada seorang muslim meninggal dalam keadaan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka barakallahu fikum, seperti ini juga wallahu ta'ala bisawab berlaku, ya. Berlaku, ya, berhak mendapatkan thayyib diyat, ya, bagi keluarga korban. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah, ya, seputar qasamah, syariat yang berdiri sendiri ketika qisas belum bisa ditegakkan dikarenakan tidak ada bukti yang kuat, tidak ada saksi, tidak ada yang melihat, maka barakallahu fikum, adanya qasamah dari penggugat kepada yang tergugat. Ya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hifdzakumullah, barakallahu fikum.